babuni e jujaro dengungari. Mari rame-rame katong dansa deng menari. Menyong jang pamaru, menong na jang balagu. Cuma alenyo jang terlalu paparindu. Boleh minta nona asa jangan mangurebe. Nona yang manis, jangan papi. Bosok hati kiri kanan, iko donti tumba bunyi. Hey, hey, hey, dansa, hey, badansa. Dansa, mari badansa, rame-rame malam ini. Jaro dengungare,